Nah. Azan Dzuhur jam 12. Azan Dzuhur jam 12. Ya, tinggal 12 lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kata al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamim al-Najri rahimahullah dalam al-usul al-thalatha, tiga prinsip ya yang wajib kita ketahui dan kita imani, yaitu al-aslu thalithu, prinsip yang ketiga, karena kita sudah mempelajari al-aslul awal wal-aslul tsani, prinsip pertama ma'rifatullah, mengenal Allah ya, beriman kepada Allah SWT, dan prinsip yang kedua ma'rifatul dinil Islam, mengenal agama Islam, apa yang kita imani tentang agama Islam. Nah, sekarang al-aslu tsalitsu, prinsip yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya, Nabi Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang semestinya kita ketahui sebagai bagian dari keimanan kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, al-aslu tsalits ma'rifatu nabiyyina yani, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyyikum Muhammad, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Ya, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashimun min Quraisy, wa Quraisyun min al-Arabi, wal Arabu min dzurriyyati Isma'il bin Ibrahim al-Khalili alaihi wa ala nabiyyin afdhalus salatu wassalam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, putra Abdullah, ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, ya kakeknya adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, Hashim itu berasal dari Quraisy. Quraisy itu dari Arab. Al-Arab ya, itu dari keturunan Ismail, Ismail bin Ibrahim. Ismail, Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Yani setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga yang merupakan khalil Allah yang tertinggi. Naam, alaihi, atas Ibrahim, wa ala nabiyyina, dan atas nabi kita Muhammad afdhalus salatu wassalam tercurah salawat dan salam yang paling utama. Naam. Ya. Nah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam syarah beliau bahwa ma'rifatun nabi, mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam, tatadhamman khamsata umur, mencakup lima perkara. Perkara yang pertama, mengenal nasab beliau. Ya, mengenal nasab Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa asyrafun nasi nasaban. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Fahuwa hashimiyun qurasyiyun arabiyun. Hashimiyun, ya, keturunan Hashim Quraisy, Quraisy dari kalangan suku Quraisy, Arabi, bangsa Arab. Fahuwa, jadi beliau seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Hashimi, Hashim min Quraisy, rasanya Quraisy, dari beliau Quraisy, Quraisy minal Arab, Quraisy itu, suku Quraisy itu dari Arab, jadi Arabi. Nah, terkait dengan asal usul bangsa Arab, ada penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau. Ya, yaitu penjelasan bahwa Nabi alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, ditambah lagi ke atas bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, jadi beliau dari kabilah suku Quraisy. Suku Quraisy itu asyraful qabail, merupakan kabilah yang paling mulia, ya, di kalangan bangsa Arab. Jadi suku Quraisy itu adalah suku kabilah Quraisy itu adalah kabilah suku yang paling mulia di kalangan bangsa Arab. Nah, dan Quraisy itu min dzurriyyat Ismail. Merupakan keturunan Nabi Ismail. Nah, sebenarnya dari katakan di sini Quraisy minal Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail. Naam. Bangsa Arab sendiri, Arab sendiri, ya, kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, ala kismain fil masyhur, terbagi menjadi dua, ya, menurut pendapat yang masyhur, yang tersohor, itu terbagi dua. Yang pertama adalah al-Arabul Aribah, bangsa Arab al-Aribah yang asli. Ya, wahumul Qahtaniyah, mereka itu adalah ya Qahtaniyah. Nah, ini al-Arabul Aribah yang merupakan Arab asli, mereka adalah Qahtaniyah. Yang kedua al-Arabul Musta'arabah, Arab yang asalnya bukan Arab kemudian musta'arabah, ya, beralih menjadi Arab. Asalnya bukan Arab kemudian musta'arabah menjadi Arab. Wahumul Adnaniyah, dan mereka adalah ya Adnaniyah. Min dzurriyyati Ismail alaihi salam, yang merupakan Adnaniyah itu keturunan Ismail. Nah, Ismail alaihi salam putra Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Kenapa mereka dinamakan sebagai Arab Musta'arabah, yakni al-Adnaniyah, ya, nisbah penyandaran kepada nama Adnan, Adnaniyah. Yang tadi kalau al-Arab al-Aribah yang asli itu Qahtaniyah, nisbah penyandaran kepada Qahtan, maka al-Arab al-Musta'arabah al-Adnaniyah, al-Adnaniyah itu penyandaran nisbah kepada Adnan, ya, keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kenapa mereka disebut Musta'arabah? Kata Syekh, li'annahum ta'allamul arabiyyata minal arabil aribah, karena mereka mempelajari, ya, mempelajari bahasa Arab dari Arab aribah, Arab yang asli, ya, yang asalnya memang Arab. Ketika Jurhum, ya, ketika Jurhum dari Yaman, datang dari Yaman, mereka ketika Jurhum datang dari Yaman dan mereka singgah, ya, di Makkah, mereka melewati Makkah dan mereka singgah di tempatnya Hajar, Ummu Ismail, ibunya Ismail. Nah, tempat Hajar, Ummu Ismail dan bersama putranya yaitu Ismail. Mereka mendapati di tempat itu ada air, ada sumber kehidupan, ada ya orang-orang yang bermukim, yaitu maksudnya adalah ada Hajar dan ada Ismail di situ. Ketika itu saghir, Ismail masih kecil. Nah, yakni ketika mereka mendapati ada air zam-zam, ya, ada air di situ, ada sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan. Nah, jadi memilih tempat untuk tinggal itu di tempat yang ada sumber airnya. Nah, di situ mereka mendapati ada air, air zam-zam. Mereka pun singgah. Kemudian terjadi ya pembicaraan antara Jurhum dengan Ummu Ismail, ya, dan akhirnya terjadi kesepakatan di antara mereka untuk mereka dibolehkan ya singgah di tempat itu, hidup bersama Ummu Ismail. Naam. Dan Hajar membolehkan mereka, mengizinkan mereka untuk mengambil air zam-zam untuk kehidupan mereka. Di waktu itu masih kecil, masih bayi Ismail alaihissalam. Ya, masih menyusu, ya, masih menyusu. Kemudian ya tumbuh ya semakin besar, ya berkembang, mulai belajar berbicara dalam keadaan jurhum, ya sudah bersama mereka. Jadi akhirnya dari situlah akhadhal arabiyya an jurhum. Naam, akhirnya ya Ismail belajar bahasa Arab dari jurhum. Dan jurhum ini dari ya Qahtaniyah yang merupakan Arab al-Aribah. Kemudian tiba masanya menikah Ismail alaihissalam, ketika itu tazawwaja min jurhum, kemudian menikah ya dari jurhum. Ya. Dari kerabatnya jurhum, wa ja'ahu dzurriyah, dan punya keturunan. Punya keturunan. Naam, dzurriyah ta'allamul arabiyya wa nasha'u ma'al arab. Keturunannya belajar bahasa Arab dan mereka pun tumbuh berkembang bersama ya orang-orang Arab. Qahtaniyah tadi itu jurhum ya, sehingga kemudian mereka pun menjadi Arab musta'arabah ya, kemudian mereka pun menjadi orang-orang Arab yang musta'arabah. Dan asalnya ya bukan Arab seperti sudah kita dengar ya, tapi kemudian belajar Arab dari jurhum ya, Qahtaniyah yang merupakan Arab aslinya, kemudian naam anak-anak keturunan Ismail naam menjadi Arab musta'arabah, yaitu mereka adalah al-Adnaniyah, mereka adalah al-Adnaniyah. Nah, ini Adnan nisbah penyandaran kepada Adnan. Nah, Arab asli tadi Qahtaniyah sudah disebutkan itu naam berasal dari asalnya dari Yaman ya. Nah, asalnya dari Yaman. Nah ini ya Arab Ariba asli itu Qahtaniyah berasal dari Yaman, kemudian Arab musta'arabah yang asalnya bukan Arab kemudian menjadi Arab karena belajar bahasa Arab dari orang-orang Arab Qahtaniyah. Ya. Yaitu anak-anak keturunan Ismail hasil pernikahannya dengan ya wanita dari jurhum dari Qahtaniyah ya, kemudian keturunannya belajar tumbuh bersama mereka, hidup bersama mereka, belajar Arab dari mereka sehingga menjadi Arab, baru menjadi Arab musta'arabah. Nah, ini Adnaniyah. Wajib. Ini klasifikasi yang masyhur, yang tersohor kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau menyebutkan bahwa ada sebagian ulama membagi al-Arabul Aribah itu diklasifikasi jadi dua. Nah, al-Arabul Aribah, Arab asli diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama adalah Arabun Ba'idatun. Yang kedua Arabun Baqiyah. Arab Ba'idah alladzina halaku. Arab al-Ba'idah ini Arab yang sudah punah. Bangsa Arab ya, yang Ba'idah yakni yang halika yang sudah punah. Yaitu kaumnya Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud dan Shu'aib. Ya. Nah, ini sudah punah nih Arab al-Ba'idah. Yang kedua adalah al-Arab al-Arabul Baqiyah, ini Arab yang tersisa. Bangsa Arab yang tersisa. Nah, nah. Al-Baqiyah, bangsa Arab yang tersisa inilah yang terbagi tadi menjadi dua yang telah disebutkan di atas, yaitu Arab Aribah, yaitu Qahtaniyah yang asalnya dari Yaman, ya. Dan Arab musta'arabah, ya, yaitu adnaniyah. Nah, yang telah dijelaskan di atas. Iya, jadi pendapat yang kedua ini lebih meluas pembagiannya. Jadi ada Arab Ba'id dan sudah punah, kaum Nuh, Ad, Thamud, Syaib. Kemudian Arab yang tersisa, itu yang kemudian terbagi dua, Arab Aribah, ya, Qahtaniyah, kemudian Arab Musta'arabah Adnaniyah. Nah, nah, jadi dari sinilah asal usul Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Adnan itu dari keturunan Ismail. Nah, dari sinilah, ya, Quraisy, ya. Nah, nah, dijelaskan pula di sini, ya, tentang Abdul Muttalib. Ya. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim. Kan begitu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah. Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Arab. Nah. Jadi di sini dijelaskan tentang Abdul Muttalib. Ini ada kisahnya kenapa disebut Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kan artinya budak Al-Muttalib. Gitu. Abd ini budak Al-Muttalib. Ini kakeknya Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib artinya budak Al-Muttalib. Ini bukan namanya sebenarnya. Namanya adalah Syaibah. Namanya adalah Syaibah. Tetapi disebut Abdul Muttalib karena pamannya, ya, pamannya Abdul Syaibah ini tadi yang bernama Al-Muttalib, ya, yakni Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Al-Muttalib bin Abdi Manaf, paman dari Syaibah ini, datang dengan membawa Syaibah ini dari Madinah. Ketika itu masih kecil Syaibah. Dia hidup inda akhwalihi Bani Najjar. Hidup bersama dengan paman-pamannya dari jalur ibunya, ya, Bani Najjar di Madinah. Ya, ketika Al-Muttalib mampir di Madinah, kemudian mendapati keponakannya ini Syaibah, ya, dan dia ambil, dia bawa ke Makkah. Ketika sampai di Makkah, ya, orang-orang Makkah tentunya tidak mengenalnya, ya, karena selama ini hidup bersama dengan paman-pamannya dari jalur ibunya Bani Najjar yang ada di Madinah. Ketika dilihat oleh orang-orang Makkah, dilihat fisiknya hitam, ya, minas safar, datang dari safar dari Madinah, ya, mereka menyangka bahwa itu adalah Abdul Mamluk, budak sahaya yang dimiliki oleh Al-Muttalib. Maka mereka pun menyebutnya Abdul Muttalib, yakni budaknya Al-Muttalib. Nah, mereka mengatakan Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Abdi Manaf. Abdu Manaf itu memiliki 4 putra. Ya, Abdu Manaf punya 4 putra, yaitu yang pertama Hashim, ah ini dia jad ya, kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yani ayahnya Abdul Muttalib. Nah. Ya, kakek di atas gitu ya. Yang kedua Al-Muttalib. Yang ketiga Abdul Syams, yang keempat Naufal. Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams, Naufal, 4 bersaudara. Ini semua anak-anaknya Abdul Manaf. Naam. Hashim punya anak namanya tadi Syaibah. Yang sejak bayi ya, sejak kecil hidup di sana di Madinah bersama paman-pamannya, ya saudara-saudara ibunya Banu Najjar. Nah, kemudian tadi sudah kita dengar saudara Hashim Yatul Muttalib ketika melewati melintas di Madinah, ya mengambil keponakannya ini dibawa ke Makkah, kemudian orang-orang Makkah menyebutnya Abdul Muttalib. Nah, paham ya? Jadi Banu Hashim, Banu Hashim itu disebut Hashimiyun. Nah, Hashimiyun. Banu Hashim disebut Hashimiyun, yakni anak-anaknya Hashim. Nah, kemudian yang kedua tadi Banu Al-Muttalib, Banu Al-Muttalib mereka disebut Al-Muttalibiyun. Nah, Al-Muttalibiyun. Adapun dua saudara mereka yang lain yaitu Abdul Syams dan Naufal, ya. Adapun Abdul Syams, maka termasuk di antara keturunan ya Abdul Syams, yang berasal dari Abdul Syams adalah Uthman radhiyallahu an. Termasuk pula dari garis keturunan Abdul Syams itu Banu Umayyah, Umayyun. Ya, yang kemudian menjadi penguasa. Ya. Nah, itu semua adalah Banu Abdi Syams. Uthman, Banu Umayyah, ya. Kemudian Naufal, di antara keturunan Naufal adalah Jubair bin Mut'im. Sahabat Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam, ya. Ini mereka dari garis keturunannya Naufal. Naam. Nah, ini pengenalan ringkas yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan. Nah, Nabi Ibrahim, ya, dijelaskan di sini bahwa Nabi Ibrahim itu punya 2 putra, yang tertua adalah Nabi Ismail, ya. Ismail ini adalah Jaddul Arab Al-Adnaniyah. Inilah kakek ya bangsa Arab Adnaniyah yang musta'arabah tadi. Yang sudah kita dengar kisahnya, Ismail ketika masih kecil masih menyusu pada ibunya Hajar, ya, ketika Jurhum yang merupakan dari kalangan Qahtaniyah Arab Aribah melintas, mendapati mereka di tempat itu ada zam-zam, kemudian membuat kesepakatan mereka hidup bersama di situ. Kemudian Ismail menikah dari kalangan Jurhum, kemudian ya anak-anaknya belajar Arab, menjadilah mereka Arab musta'arabah. Nah, jadi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu adalah jaddul Arab al-Adnaniyah. Nah, kakek daripada Arab Adnaniyah. Adnaniyah nisbah penyandaran kepada Adnan, ya, dari keturunan Ismail yang menjadi Arab musta'arabah. Kemudian anak kedua Nabi Ibrahim adalah Ishaq. Nabi Ishaq alaihissalam. Nah, Ishaq itu adalah jaddu Bani Israel. Ishaq, ya. Berarti Ibrahim juga adalah jad Bani Israel, kakeknya Bani Israel. Nah, Israel itu adalah lakob gelar terhadap Nabi Ya'qub. Ya'qub bin Ishaq. Nah, Bani Israel, anak-anak Israel, ini anak-anaknya Nabi Ya'qub, yaitu Yusuf dan yang lainnya. Nabi Yusuf dan yang lainnya kan 12 bersaudara. Nah, mereka itulah yang merupakan Bani Israel, anak-anaknya Ya'qub. Ya'qub yang digelari Israel. Nah, jadi Ibrahim itu adalah jad al-Arab al-Adnaniyah, kakek bangsa Arab Adnaniyah, dan juga kakek Bani Israel. Ya, karena Arab Adnaniyah itu dari Ismail, berarti Ibrahim adalah kakek mereka. Kemudian Bani Israel, anak-anaknya Israel, anak Ya'qub, ya, itu dari Ishaq, dan Ishaq adalah anak kedua Ibrahim, jadi juga kakeknya Bani Israel. Nah, kemudian seluruh nabi, jami'ul anbiya, kullum, semuanya para nabi setelah itu, ya, dari zuriat Ishaq, dari keturunannya Ishaq. Jadi berturut-turut para nabi, ya, rasul itu dari kalangan Bani Israel. Nah, kemudian ditutup, ya, dengan kenabian itu, kerasulan itu ditutup dengan Nabi Rasul penutup, Nabi Muhammad alaihissalam, dari keturunannya Ismail. Nah, seperti itu. Terkait dengan nama Nabi juga dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini. Ya, yaitu nama Muhammad alaihi salatu wassalam ini adalah nama nabi yang paling masyhur, dan nabi punya nama-nama yang lain, ya, nabi memiliki nama-nama yang lain, tapi yang paling masyhur adalah Muhammad. Ini yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah, dalam surat Al-Fatih ayat 29. Muhammad adalah Rasul Allah. Wa ma Muhammadun illa Rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, dalam surat Ali Imran ayat 144. Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul yang telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul lain, dalam surat Al-Ahzab. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum, tidaklah Muhammad bapak salah seorang dari pria-pria kalian, ya. Nah, beliau itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. dalam surah Al-Ahzab. Ini terkait dengan Zaid bin Harithah, ya, yang dulu Zaid itu kan dulu adalah mantan budak Nabi alaihissalam, kemudian Zaid diangkat jadi diangkat sebagai anak angkat Nabi alaihissalam. Nah, ini di awal, ya, sehingga dia dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad, Zaid putra Muhammad. Jadi sebagai bapak salah satu dari, ya, mereka yang yaitu bapaknya Zaid. Kemudian, ya, di sini di surat Al-Ahzab di bagian awal surah Al-Ahzab itu dihapus, ya, pengangkatan anak, kemudian anak angkat itu dinasabkan kepada ayah angkatnya, itu dibatalkan dan dihapus, itu kemudian tidak boleh, ya, itu haram. Jadi tidak boleh menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya, harus tetap dinasabkan kepada ayah aslinya, karena seseorang tidak mungkin ayahnya dua, satu saja. Jadi tetap ayah aslinya itu dia dinasabkan kepadanya. Adapun ayah angkatnya, jika dia memanggil bapak, itu mimbab at-takrim, mimbab pemuliaan saja, dia dipanggil anak, mimbab kasih sayang, tapi bukan nasab. Adapun nasab harus dinasabkan kepada bapak aslinya. Jadi tidaklah Muhammad ayah salah seorang dari kalian. Naam. Juga disebutkan dalam surat Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin, dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Wa huwal haqqu min rabbihim, dan itulah kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama nabinya Muhammad, ya, pada sekian ayat. Nah, nama yang lain yang juga disebutkan dalam Al-Quran yaitu nama Ahmad. Ya, nama Ahmad yang disebutkan dalam surat surah As-Saff ayat 6. Surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ingatlah ketika Isa bin Maryam, ya, Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, Rasulullah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, sebagai orang yang membenarkan, ya, kitab yang telah turun, ya, sebelum aku. Nah, lima baina yadayya minat Taurah, yaitu kitab Taurat. Wa mubasyiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad, dan sebagai pembawa kabar gembira dengan rasul, seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Nah. Jadi nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Ahmad, ya, Muhammad, Ahmad, dan dua nama ini semakna, yakni sama-sama mengandung makna pujian, yakni kathir al-mahamid, ya, banyak dipuji, Muhammad yang terpuji, Ahmad, ya, wayyib. Nah, memiliki sifat-sifat yang terpuji menunjukkan bahwa, ya, memiliki Muhammad, Ahmad, memiliki sifat-sifat yang terpuji. Nah, kemudian nama yang lain yaitu Nabiur Rahmah, ya, disifati dengan Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Nah, kita mengetahui Nabi kita diutus rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Naam. Kemudian berikutnya disebut Nabiul Malhamah, Nabi Al-Malhamah, Nabi Jihad, ya. Al-Malhamahnya jihad fi sabilillah, karena kehidupan Nabi kita diwarnai ya dengan jihad. Tidak pernah ya lepas dari jihad. Ya, berjihad fi sabilillah, berperang berjihad fi sabilillah untuk kejayaan kalimat la ilaha illallah, berperang berjihad melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir. Nah, kemudian juga dinamakan Al-Hashir, di antara namanya adalah Al-Hashir. Al-Hashir yang mengumpulkan manusia, yang mengumpulkan manusia. Al-Hashir artinya mengumpulkan manusia. Nah, karena beliau adalah Rasul yang terakhir diutus, maka tidak ada lagi Nabi Rasul setelah beliau, tinggal menunggu kiamat. Beliau penutup para Nabi dan Rasul, dan setelah diutusnya beliau, ya, kiamat telah dekat. Jadi setelah risalah kerasulan Nabi SAW, nanti akan terjadi kiamat, ya. Dan manusia dan jin akan yuhsyarun nas, mereka akan dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Ya, untuk dihisab dan diberi balasan masing-masing sesuai dengan amalannya. Naam, al-aqib, nama yang lain al-aqib, yakni yang terakhir, karena beliau ada nabi yang terakhir yang merupakan penutup ya para nabi dan rasul. Naam, tidak ada lagi nabi setelahnya. Nah, yang jika ingin membaca penjelasan yang lebih lengkap tentang ini, ya, maka bisa merujuk kepada kitab Ibnu Qayyim, yaitu Jala'ul Afham fi Salati Wassalami Ala Khairil Anam. Nah ini, barakallahu fikum. Jam berapa? 11. Banyak pertanyaan? Ya. Jadi ini bagian pertama dari 5 perkara yang akan kita pelajari dalam rangka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang pertama yakni mengenal nasab beliau, ya, namanya, nasabnya sudah selesai. Nah, berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, di daurah berikutnya insyaallah taala. Masih ada waktu tersisa sekitar 30 menit ya. Dan akan memanfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa benar kita dilarang mempelajari bahasa Inggris? Pernah dengar Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ingin mempelajarinya. Nah, jadi ada pembahasan terkait dengan ini. Artinya bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya yang merupakan bahasanya ya orang-orang kafir. Jadi bukan bahasa Arab. Nah. Ya. Bahasa Arab ini yang identik dengan Islam kan bahasa Arab. Al-Qur'an berbahasa Arab, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam berbahasa Arab. Ya. Karena Nabi kita alaihi salatu wasalam dari kalangan bangsa Arab. Nah, jika kita ingin mendalami syariat, ya, alatnya adalah bahasa Arab. Ingin belajar tafsir Quran, ya, tafsir, syarah, penjelasan hadis-hadis, ya, bisa memahami ayat-ayat, kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, butuh belajar alatnya adalah bahasa Arab. Nah, sehingga itulah yang seharusnya umur kita, umur yang Allah berikan kepada kita ini yang terbatas, kecerdasan, ya, kemampuan yang kita miliki, kita, ya, semestinya kita salurkan untuk mempelajari bahasa Arab. Yang dengan itu, karena itu merupakan alat untuk bisa mendalami Quran dan hadis, untuk mendalami syariat, untuk menjadi orang yang punya ilmu, ya, ilmu syariat. Ya. Nah, kita termasuk kita, ya, diwajibkan sholat lima waktu, ya. Sholat lima waktu. Sholat itu dari awal takbiratul ihram sampai akhir salam. Jadi tersusun dari ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan. Ucapan-ucapan itu, ya, zikir dan bacaan Quran, semuanya bahasa Arab, ya, kan begitu. Nah, jadi kita dengan demikian kan berarti dituntut, yang dituntut dari kita adalah belajar bahasa Arab sehingga mengerti Allahu Akbar itu maknanya apa. Itu bahasa Arab, apa makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, kemudian, ya, dalam sholat salah satu rukunnya adalah baca surah Al-Fatihah. Nah, ya, itu berbahasa Arab. Ya, dengan mengerti bahasa Arab kita bisa memahami makna zikir, makna ayat-ayat yang kita baca dalam sholat, dan dengan itu, ya, menjadikan kita khusyuk dalam sholat. Kita memperhatikan hati kita, mengikuti dan memperhatikan apa yang kita baca. Nah, daripada waktu dan kemampuan, kecerdasan kita salurkan untuk belajar bahasa Inggris dan yang lainnya, ya, sementara pengetahuan tentang bahasa Arab sangat minim, tidak mengerti apa artinya Al-Fatihah, apa makna ayat-ayat surah Al-Fatihah ayat 1-7, dikir-dikir, doa-doa yang dibaca dalam sholat tidak faham maknanya, ini kan timpang jadinya kan. Nah, ya, itulah maksudnya seperti itu, ya. Jadi lain halnya dengan bahasa kita, ya, bahasa Indonesia kita memang tumbuh dari kecil belajar bahasa di tengah-tengah orang Indonesia, jadi kita belajar bahasa Indonesia. Jadi orang Jawa misalkan, ya, mau tak mau, ya, masyarakatnya berbahasa Jawa, ngerti bahasa Jawa, ya, dan semisal itu. Nah, karena muamalah keseharian, kalau tidak faham bahasa itu, ya, tidak bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga dan masyarakat yang berbahasa Jawa, yang berbahasa Indonesia. Adapun bahasa Inggris, alhamdulillah, ya, tanpa bahasa Inggris kita tidak masalah. Nah, meskipun pada perkembangannya, ya, bahasa serapan sekarang ini sudah beralih sedikit-sedikit, ya, banyak kata-kata yang sudah serapan dari bahasa Inggris sehingga na'am kita pun mengenalnya. Nah, tanpa susah payah. Adapun maksudnya mempelajari bahasa Inggris, mendalaminya, mempelajari tata bahasanya dan seterusnya yang melelahkan, membutuhkan konsentrasi, waktu, ya daripada belajar itu mending belajar bahasa Arab. Nah, ya, yang tentunya ada keutamaan padanya karena dengan itulah bisa memahami Al-Quran dan Hadis, begitu. Adapun jika ada tuntutan untuk belajar istilah-istilah Inggris, beberapa istilah Inggris, kata Inggris terkait dengan tuntutan kebutuhan pekerjaan, skill komputer misalkan, atau skill yang lainnya yang mau tak mau di situ harus mengetahui istilah-istilah Inggris untuk bisa mengoperasikannya, ya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu, sebatas itu saja. Nah, ya, sebatas tuntutan hajat. Kalau sesuatu yang dimakruhkan dan dibenci, kalau ada tuntutan hajat maka kemakruhannya hilang. Jadi kalau memang ada tuntutan hajat maka tidak dibenci, tidak dimakruhkan lagi insyaallah. Wallahu a'lam. Bolehkah minta doa kepada orang tua yang kafir? La haula wala quwata illa billah. Kaif yani? Minta doa kepada orang tua yang kafir. Melakukan sesuatu, ya, apabila sesuatu itu ada gunanya, ada manfaatnya, apabila sesuatu itu dibolehkan dari segi syariat, jangan melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ya, dan tidak dibenarkan, dilarang dalam syariat. Orang tua yang kafir, statusnya kafir, apakah mungkin diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, agamanya, bagaimana bisa diterima doanya? Nah, kan begitu logikanya. Jadi bagaimana kita bisa kemudian minta doa kepadanya? Nah, justru Anda, ya, yakni seseorang yang punya orang tua yang kafir, yang dia lakukan adalah berdoa dianya karena dia muslim, ya, dianya muslim, ada harapan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdoa semoga orang tuanya diberi hidayah taufik agar masuk Islam, disertai dengan pendekatan-pendekatan dakwah kepadanya, nasihat kepadanya, begitu, ya. Nah, jika seseorang mengalami kecapekan, kelelahan yang sangat di sore hari, ya, sehingga dia menjamak sholat isya dan sholat maghrib dikarenakan dia akan tidur dan dikhawatirkan dia tidak bisa bangun untuk sholat isya, bagaimana hukumnya? sore harinya capek sekali, ya, kemudian ketika masuk waktu sholat maghrib dia jamak dengan sholat isya. Iya, jika memang kekhawatirannya bukan kekhawatiran yang dibuat-buat, artinya memang alasannya kuat. Masalahnya kan dari maghrib, ya, maghrib itu sekitar jam 6, jam 6 lewat. Jika dia tidur setelah itu, anggaplah setengah 7 misalkan. Ya, dia tidur setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, 5 jam. Ya, masa dia tidak bisa bangun? Ya, dan minta tolong, ya, kepada orang yang ada di rumah untuk membangunkan. Nah, ya, tetapi sekiranya memang badannya lelah sekali sampai kondisi lemas, ya, dan dia sangat butuh tidur yang panjang, ya, karena dia sudah tidak mampu menahan kantuknya, ya, sehingga hal yang sangat berat bagi dia, misalkan bangun, ya, misalkan jam 10 bangun atau jam 11 bangun, itu pun dia akan tetap ngantuk dan tetap lemas, lelah, badannya berat sekali melaksanakan sholat, ya, mungkin, ya, apalagi misalkan jika tidak ada yang bisa membangunkan, tidak ada yang harap membangunkan dia sendiri, ya, mungkin pada kondisi seperti ini, ya, artinya ada masyakkah yang menuntut adanya kemudahan bagi dia untuk menjamak sholat. Wallahu a'lam. Ya, ini ya, kondisinya seperti orang sakit. Nah, kondisinya seperti orang yang sakit. Tapi ini harus satu hati seperti yang telah disampaikan tadi. Nah, karena yang kami dapati, ya, dari keterangan ulama memang disebutkan bahwa jamak sholat itu bukan khusus untuk musafir, tetapi juga dibolehkan, ya, apabila ada masyakkah, dan yang dicontohkan seperti halnya orang yang sakit. Ya, jadi jika memang kondisinya, ya, seperti orang sakit, kelelahannya itu seperti yang digambarkan tadi. Nah, sehingga masyakkah bagi dia, wallahu alam, itu yang mungkin untuk, ya, dibolehkan menjamak. Saya memiliki sebuah produk, saya beri merek Thank You. Subhanallah, mereknya Thank You. Nah, apakah ini syariah? Nah, kok kenapa mesti milih Thank You bahasa Inggris? Nah, ya. Allahul musta'an. Yani memilih bahasa Inggris, istilah Inggris seperti ini mengindikasikan adanya kecintaan terhadap bahasa itu. Mengindikasikan adanya kecintaan terhadap bahasa itu. Nah, karena biasanya seseorang memilih merek itu memilih sesuatu yang dia sukai, kan begitu. Nah, dan itu adalah bahasanya orang kafir, orang barat. Nah, ya, pilih istilah yang lain. Naam. Merek yang lain. Naam. Ya, ini tidak pantas seperti ini. Wallahu a'lam. Kemarin anak punya utang Ramadan karena haid, tapi qadarullah anak juga punya penyakit yang menahun. Apakah utang tersebut harus kami qadha dengan puasa atau bisa diganti dengan fidyah? Melihat kondisi sampai sekarang masih berobat terus. Penyakitnya butuh diperjelas kategorinya. Apakah penyakit itu penyakit yang kategorinya ada harapan sembuh ya dengan berobat ikhtiar akan ada harapan sembuh karena memang jenis penyakitnya menurut ya dokter ahli medis spesialis di bidangnya dan terpercaya jenis penyakit itu divonis ada harapan sembuh menurut kebiasaan masyarakat juga yang seperti itu ada harapan sembuh. Nah, jika jenisnya seperti itu maka tunggu sampai sehat nanti ya. Kemudian qadha. Selama masih sakit ada udzur itu tidak berpuasa sehingga dia tidak mengqadanya. Ya. Adapun jika jenis penyakitnya divonis penyakit yang tidak harapan sembuh ataukah secara kebiasaan masyarakat selama ini itu memang penyakit itu tidak ada yang sembuh. Nah, sehingga dengan itu dia terus berobat, fisiknya lemah tidak mampu mengqadha ya. Atau butuh selalu mengonsumsi obat setiap saat, setiap jam, siang hari dan malam hari, ya. Maka berarti dia, ya, tidak mampu mengkodoknya sehingga dia ganti dengan fidyah. Dan ketika datang Ramadan dia juga tidak mampu berpuasa karena penyakitnya tidak harapan sembuh tadi, maka dia itu pun dia ganti dengan fidyah. Nah. Jika seorang masih awam walaupun sedikit tahu atau mungkin sama sekali tidak tahu permasalahan menikahi seorang wanita dalam keadaan kondisi hamil, apakah nikahnya harus diulang setelah wanita sudah melahirkan ya, atau cukup banyak bertobat? Sama atau tidak hukumnya dengan kondisi masa jahiliyah terdahulu sebelum masuk Islam? Nah, beda dengan dengan masa itu, artinya masa kita hidup adalah bukan masa jahiliyah, masa ya Islam dan ada syariat Islam yang berlaku. Nah, sehingga suatu pernikahan yang melanggar syariat dan tidak sah menurut ya aturan syariat ya tidak sah dan harus diperbarui. Nah ya, jadi permasalahan menikahi seorang wanita dalam kondisi hamil jika memang pelakunya benar-benar tidak tahu hukum yang sebenarnya bahwa itu tidak boleh, itu tidak sah. Jadi dia sangka itu boleh-boleh saja dan itu sah. Ketika telah datang ilmu ya kepadanya dan dia mengetahui ilmu syariat yang benar itu pelanggaran, itu pernikahan tidak sah, maka harus berpisah sementara waktu dan secepat mungkin untuk menikah ulang. Dan di sini selama berpisah itu tidak butuh masa iddah ya. Sesegera mungkin, secepat mungkin segera menikah ulang karena pernikahan itu tergolong nikah syubhat ya, sehingga jika ada bibit dalam rahimnya setelah pernikahan itu, bukan sebelum pernikahan tapi setelah pernikahan itu, yakni dengan pernikahan itu kemudian terjadi hubungan suami istri dan ada bibit ya mengandung, maka itu nikah syubhat, anak itu syubhat ya, sehingga tidak perlu masa iddah perpisahannya, secepat mungkin segera menikah kembali untuk mengesahkan. Nah, anak-anak yang lahir anak kedua dan setelahnya, yaitu tadi hasil pernikahan syubhat, itu sah. Adapun anak yang pertama yang merupakan hasil zina, ya, maka itu tidak punya bapak syar'i, jadi nasab ya anak itu dari jalur bapak terputus. Dia tidak punya bapak syar'i, tidak ada kerabatnya dari bapak. Nah, dia hanya punya nasab dari ibunya. Nah, jadi di samping bertobat, ya harus diperbarui kembali pernikahannya. Sejauh apa baktinya seorang suami kepada orang tua jika suami mengajak istri untuk tinggal bersama di tempat orang tua padahal sudah memiliki rumah sendiri? Alasan si suami ingin berbakti kepada orang tua. Kondisi seperti ini, si istri merasa tertekan, khawatir terjadi masalah besar dalam kondisi seperti ini. Apakah istri wajib menaati ajakan suaminya? Nah, yang namanya istri, ya dia wajib taat kepada suami tentunya, ya wajib taat kepada suaminya. Naam, selama hal-hal tersebut, ketaatan itu tidak memudaratkan dirinya. Nah, tidak memudaratkan dirinya dan tidak memudaratkan dirinya di sini dari segi ya kejiwaannya, ya fisiknya dan agamanya, ya. Baik. Jadi masalah-masalah seperti ini, masalah rumah tangga ini sebenarnya jalurnya adalah musyawarah, ya, dibicarakan dengan baik, saling terbuka, dicari solusi yang terbaik. Sekarang misalkan sudah punya rumah sendiri, bagi sebuah rumah tangga itu tinggal terpisah suami istri dengan anak-anaknya di sebuah rumah yang tidak bercampur dengan ya keluarga lainnya, itu tentunya lebih nyaman, lebih leluasa, dan untuk maslahat kehidupan rumah tangga mereka, keharmonisannya lebih mendukung dibandingkan ada orang ada orang lain meskipun dari kalangan keluarga atau orang tua bersama mereka. Nah, jadi sebenarnya memungkinkan solusinya, misalkan tinggal dekat dengan orang tua, rumah berdekatan, sehingga berbakti kepada orang tua masih tetap bisa dijalankan, ya, karena dekat. Nah, lain halnya jika orang tua ini sudah udzur usianya, sudah fisiknya sudah lemah, sudah tidak bisa melayani dirinya sendiri, dua-duanya sudah benar-benar butuh pelayanan, ya, dari anaknya, ya, butuh di, sudah tidak bisa masak sendiri misalkan, sudah tidak bisa membersihkan rumahnya sendiri, sudah tidak bisa mengurusi diri mereka sendiri. Nah, ya, karena benar-benar sudah tua, jadi maka ini sifatnya darurat. Nah, sifatnya darurat. Di sini tentunya sebagai seorang istri ta'awun, ya, sebagai suatu bentuk ta'awun dengan suaminya dalam berbakti kepada orang tuanya. Nah, maka dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan itu, ya. Jadi buang kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak beralasan. Nah, bersabar dan begitu. Nah, lain halnya jika orang tua itu sebenarnya masih, meskipun sudah namanya orang tua sudah tua, ya, tetapi mereka masih, keduanya masih bisa mengurusi kehidupan mereka sendiri, hanya butuh ya hiburan, ya, sering berjumpa dengan anaknya, maka itu memungkinkan dicapai meskipun tidak harus serumah. Nah, tidak harus serumah. Wallahu a'lam. Nah, apakah hukum menyusui anak sampai 2 tahun penuh sampai tingkatan wajib? Naam. Ya. Karena anak itu ya gizanya, naam, nutrisinya ya makan minumnya dari penyusuan itu. Nah, maka wajib menyusui anak sampai 2 tahun sampai masa disapih. Dan di sini ya suami berkewajiban menafkahi menafkahi untuk penyusuan tersebut. Ya. Apakah boleh mengatakan kepada umat yang menghentikan penyusuan sebelum 2 tahun dikatakan dia tidak memenuhi hak anaknya? Umat tersebut menghentikan penyusuan karena dia sudah hamil lagi. Adapun jika ada faktor, maka ya pembahasannya lain. Jadi jika dia hamil lagi misalkan, jika memang fisiknya mampu, ya fisiknya mampu, suplemennya mendukung, nutrisinya suplemennya mendukung bagi dia dalam keadaan dia hamil dan dia juga menyusui, dia hamil dan dia juga menyusui tanpa memudaratkan dirinya, ya atau memudaratkan salah satunya. Ya, maka lanjut. Adapun jika memudaratkan dirinya, jadi sakit, ya, atau membahayakan janinnya, misalkan, tayyib, sementara janin ini jelas, ya, nutrisinya tidak ada pilihan lain, ya, karena dia masih dalam rahim. Nah, adapun bayi yang sudah menyusu ini ada pilihan lain yaitu disusui dengan ya susu. Nah, produk susu yang ada yang dijual susu sapi gitu ya. Nah. Dan dengan itu anak itu bisa bertahan hidup. Ya, dan juga bisa sehat meskipun tentunya tidak sebaik susu ibu ASI. Namun dengan itu bisa hidup. Nah. Maka tentunya diutamakan yang dalam kandungan karena tidak ada pilihan lain untuk itu. Nah, jika kondisinya memang di luar kemampuan. Wallahu a'lam. Nah, bolehkah istri berkurban atas nama dirinya dan apa keluarga yang meninggal dan yang niatkan mendapat pahalanya? Apakah suami dan anaknya juga dapat pahalanya? Mana yang lebih afdol, mencukupkan suami yang kurban atau istri? Nah, kurban itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Ya. Atau sunnah kifayah. Nah. Maksudnya hukumnya sunnah kifayah. Ya, tidak sampai pada tingkatan wajib. Nah, menurut pendapat yang rajih dan itu sifatnya kifayah. Sifatnya apa? Kifayah. Artinya satu kurban sudah mewakili satu keluarga. Mencukupi untuk satu keluarga. Nah, dan prakteknya ya pada tuntunan sunnah, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang berkurban itu adalah kepala rumah tangga, dan itu masuk dalam kategori, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, masuk dalam kategori menafkahi keluarga, ya, di hari Id dengan hewan kurban, dengan daging kurban. Naam, jadi dicukupkan dengan kurban suami, ya. Sebagai penanggung jawab nafkah keluarga, dan istri, anak-anak yang tergabung dalam rumah tangga itu yang mengikut kepada suami, nah, tanggungan nafkahnya, ikut mendapatkan pahala dari kurban itu. Nah, ikut mendapatkan pahala dari kurban itu. Nah, wallahu a'lam, kecuali andaikan, ya, misalkan suami tidak punya kemampuan berkurban, kemudian ternyata sang istri punya harta, kelebihan harta yang memungkinkan untuk berkurban, sehingga dia yang menutupi, ya, kurban itu untuk keluarganya, mewakili keluarganya dalam hal ini, ya, itu yang mungkin untuk dilakukan, wallahu a'lam. Nah, nah, cukup dulu mungkin, jam berapa sekarang? Hampir duhur, ya. Bila seseorang sudah membayar fidyah karena melahirkan dan punya anak, apakah harus puasa setelah tahu pendapat yang rajih? Tampaknya demikian, jika memang dia telah mengetahui bahwa yang benar adalah qadha. Ya, yang berarti fidyah yang pernah dia bayarkan, ya, itu keliru dan itu akan bernilai sedekah. Nah, tetap berpahala, tetapi untuk pengganti puasanya dia qadha. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menolak kepada ibu atau nenek yang menyuruh cucunya agar minta doa kepada kakeknya yang kafir, karena ibu atau nenek pasti akan tersinggung? Nah, jelaskan terus terang, ya, jelaskan terus terang tentang syariat ini. Nah, tentang syariat ini, ya. Dijelaskan dengan baik, ya, dengan sopan, agar mereka bisa memahaminya. Nah, dalam fikih muyassar tentang buang hajat disebutkan tidak menyingkap bajunya kecuali dekat dengan bumi. Apakah ini terjadi ketika di tempat yang terbuka? Nah, tentunya karena terkait dengan penjagaan aurat agar tidak dilihat oleh orang lain. Jika dia menyingkap, maksudnya pakaiannya, ya, buang hajat di sini bukan baju kalau buang hajat, ya, membuang hajat, ya, menyingkap bajunya. Kecuali kalau bajunya baju, artinya dia tidak pakai celana, tapi pakai baju panjang, berarti bajunya disingkap. Pakaiannya lah begitu, ya, sudah difahami lah pakaiannya. Karena orang buang hajat itu hanya bagian bawah yang disingkap. Nah, bagian bawah saja. Jadi disingkap ketika dekat dengan bumi. Nah, disingkap ketika dekat dengan bumi, ya, dikarenakan apabila dia disingkap, dia menyingkapnya ketika masih berdiri, ya, maka ada kekhawatiran, ya, terlihat oleh orang lain. Nah, adapun ketika berada di tempat tertutup dalam toilet, kan bebas, gak ada masalah, ya. Dan ada pakaian-pakaian tertentu, misalkan sirwal, ya, yang tidak memungkinkan untuk hanya diturunkan ke bawah, tetapi harus dilepas, sehingga tidak memungkinkan secara praktik apabila dia jongkok dekat ke bumi kemudian melepas sirwalnya, bisa jatuh, kan. Nah, tentunya dia akan melepas sirwalnya dalam keadaan berdiri. Nah, ya, tetapi jika memang setelah sirwal itu dilepas dan ada jubahnya, kan begitu tadi, bajunya ini maksudnya jubahnya yang panjang dan masih menutup auratnya, maka ya, ujung bawah jubah tersebut, ya, disingkap ketika sudah jongkok. Nah, karena sesuai dengan tuntutan hajat, ya, saat akan buang hajat, sehingga dia menyingkapnya saat itu ketika sudah jongkok. Wallahu a'lam. Sementara ini, jika masih ada pertanyaan tersisa, nanti akan menyusul karena sudah waktu. Nah, jika ada kebenaran yang saya sampaikan dari jawaban-jawaban ini, maka taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada keliruan, maka itu adalah dari kelemahan ilmu ana, ya, dan dari syaitan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilang Ustaz langsung pulang, ada agenda ke Palu.